setia, janganlah engkau sia-sia. Sedang rindu, janganlah engkau ragu-ragu. Hampiri dia di mana saja, apabila berjumpa, peluklah dengan mesranya. Be high.